السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا وإياكم للإسلام، ولأداء فرائضه، وإنه من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يشرح الله صدره للإسلام، وأن يحييه بالإيمان في زمن ماتت فيه القلوب، وكثرت فيه على القلوب الذنوب، وثقلت فيه الطاعات، وسهلت فيه المنكرات والمعصوم من عصمه الله. وسنة الله جل وعلا في خلقه أن من أراد طاعته فلا بد من الجهاد. جهاد النفس، ومغالبتها لفعل الطاعات وترك المنكرات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فما أحوج المسلم أيها الإخوة إلى المعينات والمقويات لمواصلة سيره إلى الله حتى الممات، فإن العاملين كثير والثابتون قليل، والله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. وإن من أعظم أسباب النجاة والفوز برضا الله أن يكون العبد عالما بالله، فإنما يخشى الله من عباده العلماء، وأتقى الناس لله أعلمهم به، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أما إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فربط العلم أو الخشية بمعرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة التي توجب وتحتم على العبد إقامة التوحيد وفعل الطاعات وترك المنكرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita, menjadikan kita seorang muslim, membimbing kita di atas agamanya. Dan sungguh ketika seorang hamba mampu menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, maka hal ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan sesungguhnya seorang hamba yang Allah lapangkan agama, yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, Allah kokohkan keimanan pada hatinya di masa yang keadaannya sebagaimana yang kita ketahui, di satu masa yang hati-hati manusia banyak yang telah menjadi mayit, di hari yang dosa-dosa bertebaran, ketaatan-ketaatan sedemikian berat untuk ditunaikan, pintu-pintu kemungkaran sedemikian mudah untuk dimasuki, maka sungguh tidak ada orang yang Allah jaga kecuali yang Allah rahmati. Dan merupakan sunnah Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang menginginkan untuk istiqamah di atas ketaatan, maka dia harus berjihad. Jihad melawan hawa nafsunya, jihad untuk berupaya mengatasi gelombang syahwat, dan senantiasa berupaya untuk tegar di atas ketaatan-ketaatan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Dan sesungguhnya nafsu yang ada pada diri kita senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek, dan tidak ada yang bisa terjaga kecuali seorang hamba yang Allah sayangi. Seorang muslim sangatlah membutuhkan perkara-perkara yang akan mengokohkan perjalanannya untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir kehidupan. Banyak yang telah berjatuhan dan sangat sedikit yang tegar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah ingatkan, dan sedikit dari kalangan para hambaku yang senantiasa bersyukur. Di antara sebab yang paling utama, yang paling besar, yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kemenangan dan kedamaian, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, adalah tatkala seorang hamba Allah anugerahkan kepadanya ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berilmu. Dan orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat beliau berkata, sungguh aku adalah orang yang paling mengetahui di antara kalian tentang Allah subhanahu wa ta'ala, paling berilmu tentang Allah, dan aku adalah orang yang paling takut di antara kalian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa rasa takut yang sebenarnya adalah dengan mengetahui Allah, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ma'rifatullah, ya dengannya seorang hamba niscaya akan bisa tegak di atas penghambaan kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjaga ketaatan-ketaatan, dan mampu untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Walil'ilmi ahammiyatun azimatun fil Islam. وليس هناك طريق إلى الجنة أقرب وأسهل من العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولذا يقول الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. ويقول رحمة الله تعالى عليه: أدركنا مشايخنا يقولون: العلم فيه نعش للدين والدنيا، أي صلاح الدين والدنيا بالعلم. ولذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: العلم بمنزلة الإسلام، والجهل بمنزلة الكفر. فأهمية العلم في الإسلام عظيمة، تصلح به الدنيا فيكثر الخير ويعم النفع ويقل الشر، وتصلح الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يسلم القلب إلا إذا تعلم الإنسان دين الله، لأن سلامة القلب من الشبهات والشهوات موقوفة على معرفة الله وعلى الإيمان به. الوصول إلى التقوى التي هي خلاصة المعرفة، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمسلم يجب أن يعلم أهمية تعلمه لدينه، لا سيما الفرائض والواجبات. كيف تحقق توحيد الله عز وجل الذي هو سر النجاة وسبيل الفلاح والفوز بين يدي الله؟ ثم كيف تؤدي الفرائض على الوجه الأكمل الذي أمرك الله به؟ ثم كيف تتعامل مع الخلق بحسن الخلق وأداء الحقوق من حسن الجوار وبر الوالدين والصدق والعفاف والصلة والأمانة والوفاء لا بد أن تتعلم كل ما ذكر. فكلما كان علمك أكبر كان صلاحك أعظم وكان تقواك كانت تقواك لله أقوى. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام، هو الهادي السبيل إلى المعالي، ومصباح يضاء به الظلام. كذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام. Kemudian beliau berkata, mengingatkan kepada kita bagaimana keagungan dan kemuliaan ilmu agama serta pengaruhnya dalam kehidupan. Sesungguhnya tidak ada jalan yang akan menyampaikan seorang hamba ke syurga selain daripada ilmu, dan tidak ada jalan yang lebih mudah yang dengannya seorang hamba akan masuk ke dalam syurga melebihi daripada ilmu agama. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menggapai ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan ucapan Imam Zuhri radhiyallahu rahimahullahu taala, sesungguhnya tidak ada penghambaan kepada Allah melebihi sebuah penghambaan dengan ilmu. Beliau juga berkata bahwa dengan ilmu urusan dunia dan urusan agama akan tegak. Demikian pula berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, siapapun di antara kalian yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia mencari ilmu. Dan siapapun di antara kalian yang menginginkan al-akhirah, maka wajib baginya untuk mencari ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajib baginya ilmu. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bagaimana posisi ilmu agama, sehingga beliau berkata keagungan ilmu laksana keagungan Islam, dan kebodohan laksana kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keagungan ilmu agama serta pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim sangat besar. Semua urusannya, baik urusan dunia, akan terarahkan, dan dia niscaya akan mendapatkan banyak kebaikan, kemanfaatan, dan niscaya akan berkurang kejelekan-kejelekan. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari yang harta dan anak-anak tidak akan membawa kemanfaatan, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Akan selamat seorang hamba ketika dia hidup dengan ilmu, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan sangat sulit keluar dari perangkap syahwat. Demikian pula syubhat, kecuali ketika dia tegak dengan keimanan yang kokoh dengan ilmu. Dan tentunya seorang hamba dia akan mencapai ketakwaan dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ilmu. Oleh sebab itu seorang muslim wajib untuk senantiasa memperhatikan interaksinya terhadap ilmu agama. Terlebih lagi yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib atau fardhah-fardhah, kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, dan hendaknya senantiasa memperhatikan bagaimana dia merealisasikan tauhid yang benar di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya rahasia keselamatan, ya, dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan seorang hamba yang akan membawanya untuk senantiasa memperhatikan bagaimana menunaikan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna. Akan senantiasa dia perhatikan apa yang Allah perintahkan. Dia senantiasa akan tunaikan sebagaimana yang telah Allah perintahkan terhadapnya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya, interaksi antara sesama, akhlak yang baik, kewajiban untuk menunaikan hak-hak yang harus dia tunaikan, hidup bertetangga dengan cara yang baik, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjaga kejujuran, menjaga kehormatan, menjaga silaturahmi, menunaikan amanah, jujur dari apa yang telah dijanjikan dan diucapkan, sungguh kesemuanya ini akan indah dan sempurna dengan ilmu. Dan setiap saat bertambah ilmumu, bertambah ilmu yang ada pada kalian, niscaya akan bertambah kebaikan-kebaikan. Dan ketika bertambah kebaikan seorang hamba, maka niscaya akan bertambah kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh hanya dengan ilmu agama seorang akan terangkat dari kehidupan yang hina, terbimbing dengan petunjuknya menggapai derajat kehidupan yang tinggi. Dan ilmu agama merupakan lentera yang akan menerangi dari kegelapan-kegelapan. Maka tidak ada jalan keselamatan melebihi daripada ilmu, tunduk dan berada di bawah bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Soal عند الناعسين. Soal موجه للنائمين. Ada pertanyaan untuk yang terlibat ngantuk. Naim, mana naim? Ada yang ngantuk. Naim. Masyaallah. من القائل؟ الإسلام بمنزلة العلم بمنزلة الإسلام والكفر والجهل بمنزلة الكفر. شوف الله أحد نايم نايم عند النايم. لاك منعش. Yang bisa menjawab Islam itu atau al-ilm bi manzilatil Islam sebagaimana diucapkan oleh siapa? Andalah. Ana al-qail. Aina ji? Khalas. Wa imama. Sampingan. Fuzan. Kata beliau, siapa yang mengucapkan? Sami'in. ما شاء الله ما ينام يحفظ إن شاء الله ما شاء الله العلم أيها الإخوة أثر في حياة السلف. لما نتكلم عن العلم ليس رواية قصص وأخبار, إنما هو عمل واجتهاد. انظر بعض الأمثلة التي تدل على تأثر السلف بعلمهم. لأن الذي يتعلم ولا يعمل ولا يغير العلم من حياته مذموم. مثله الله عز وجل في القرآن بمثالين, مرة بالكلب ومرة بالحمار. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الكلب أدنى الحيوانات الذي لا يتأثر بعلم, مثاله كمثل الحمار والكلب. فالسلف عرفوا العلم وتأثروا به وغير من حياته. من الشرك إلى التوحيد, من البدعة إلى السنة, من العقوق إلى البر, من الكذب إلى الصدق, من الغش إلى الصدق والأمانة. انظر على سبيل المثال محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر هذا عالم كبير, إمام عظيم, كان يمتد على الأرض ويضع وجهه على التراب ويأخذ رجل أمه ويضعها على خده ويقول ضعي قدمك على خدي. سبحان الله, عالم كبير ينبطح على الأرض ويضع وجهه في التراب ويأخذ رجل أمه ويضعها على وجهه. هذا العلم إذ رباه رضي الله عنه. حيوة رجاء بن حيوة ماتت أمه بكى، عالم كبير بكى على أمه، استغرب الناس قالوا له أنت رجاء العالم تبكي على أمك؟ يعني علمنا الصبر، أنت علمنا الصبر، أنت عالم. قال أنا لا أبكي لأن أمي ماتت فالموت حق، ولكن أبكي لأن بابا من أبواب الجنة أغلق علي. سبحان الله، كيف كان العلم أثر في حياته. يقول انغلق علي باب من أبواب الجنة، أنا ما بكيت على أمي الله يرحمها، لكن أنا أبكي على نفسي، كان عندي باب كل يوم وأنا أدخل فيه عمل صالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة بر الوالدين. مهما كانت هيبة العالم فعند العلم والعمل تجده سباقا. أيضا جاء عن حيوة بن شريح كان محدثا كبيرا، كان يحضر عنده آلاف الطلاب، آلاف. ذات مرة وهو يحدث طلبة العلم جاءت أمه من الباب وقالت يا حيوة هل أطعمت الدجاج؟ يعني هل قدمت للدجاج الطعام؟ الرجل أمامه أمة من الناس يكتبون، طلبة علم ومحدثون وعلماء، قال عيب يا أمي، استحي يا أمي. لا، قال سمعا وطاعة لأمي، وترك الدرس وخرج يطعم الدجاج، يطعم الدجاج. هذا هو العلم، هذا الدرس أكبر من الدرس الذي كان سيلقيه. الدرس هذا أنه قام يبر أمه ويطعم الدجاج أعظم من لو حدثهم ألف حديث. هذا هو العلم الذي يحملك على خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bagaimana ilmu agama memiliki pengaruh yang nyata dalam sebuah kehidupan, sebagaimana kehidupan para salaf terwarnai kehidupan mereka dengan ilmu agama yang ada pada dirinya. Dan tatkala kita melihat kehidupan para salaf, maka sungguh ilmu yang ada pada mereka benar-benar menghiasi dalam kehidupan mereka. Bukanlah ilmu sekadar sebuah lembaran-lembaran yang tidak berarti, tapi bahkan ilmu akan memiliki pengaruh secara langsung dalam kehidupan mereka. Beliau mencontohkan bagaimana pengaruh ilmu agama dalam kehidupan para salaf. Yang kita akan dapatkan bagaimana ilmu membawa mereka dalam sebuah kehidupan yang demikian indah. Lain halnya dari orang-orang yang meninggalkan ilmu agama dan sebelum beliau menukilkan beberapa kisah sebagai hikmah, beliau mengingatkan kepada kita bagaimana orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pengaruh daripada ilmu, tidak berinteraksi dengan ilmu agama, Allah gambarkan mereka kehidupan orang-orang yang jauh daripada ilmu, yang tidak mengemban ilmu dalam kehidupan, di dalam dua ayat. Ayat yang pertama, Allah contohkan mereka orang-orang yang telah diturunkan Al-Kitab, itu laksana himar yang berada di atas punggungnya Al-Kitab, yaitu keledai. Allah contohkan, Allah gambarkan mereka orang-orang yang tidak berinteraksi dengan ilmu, laksana keledai. Dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-A'raf, Allah contohkan mereka orang-orang yang jauh daripada ilmu, laksana seekor anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Dua gambaran dari keadaan atau gambaran segolongan umat yang tidak menjadikan ilmu sebagai cahaya, keledai dan seekor anjing. Lain hanya dengan kehidupan orang-orang yang memiliki ilmu dan ilmu memiliki pengaruh dalam kehidupannya, yang membimbing seorang dari kegelapan kepada cahaya, dari syirik kepada kehidupan yang mentauhidkan Allah, dari bid'ah kepada sunnah. Dari hilangnya kejujuran kepada sebuah kehidupan yang amanah. Dari kehidupan seorang yang senantiasa menipu kepada sebuah kehidupan dengan senantiasa memperhatikan sebuah nilai-nilai atau nilai-nilai kejujuran. Dan inilah yang menghiasi para salaf. Muhammad ibn Munkadir rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang sangat mulia, salah seorang ulama yang besar dari kalangan para salaf. Apa yang beliau lakukan? Dia berbaring di atas bumi, di tanah. Kemudian dia mengambil kaki ibunya dan diletakkan di pipinya. Inilah ilmu yang menjadi perhiasan baginya. Artinya, bagaimana taatnya dan cintanya Muhammad ibn Munkadir kepada ibunya dan bagaimana beliau mengejar ridhanya. Demikian pula Raja ibn Hayyuh rahimahullahu taala. Seorang alim yang sangat besar, seorang cendekiawan muslim. Suatu saat yang waktu itu beliau berada di Mekah dan didapatkan beliau saat itu menangis tatkala mendengarkan bahwasanya ibundanya telah wafat. Saat itu beliau berada di kota Mekah. Beliau menangis. Maka datanglah seseorang yang berkata kepada beliau, mengingatkan kepada beliau, kepada Raja rahimahullah ta'ala, dan mengingatkan bagaimana posisi beliau seorang alim yang besar. Tapi apa jawaban beliau? Kata beliau, sungguh tidak aku menangis karena sekedar kematian atau karena kematian ibuku, tetapi aku menangis karena pintu surga bagiku telah tertutup. Pintu-pintu surga bagiku telah tertutup. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bagaimana pengaruh ilmu dalam kehidupannya, membawanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jalan yang paling mulia yang akan mendekatkan kepada pintu-pintu syurga adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita dapatkan dalam kehidupan para salaf ilmu dan pengaruhnya menjadikan mereka umat yang kokoh dan tegar di dalam kehidupan. Kemudian beliau juga mencontohkan Hayyuh ibn Syuraih rahimahullahu ta'ala. Suatu saat ketika beliau di hadapan para muridnya yang jumlahnya sekian banyak tentunya, beliau adalah seorang muhaddis dan saat itu beliau sedang berada di tengah-tengah muridnya di dars, di pelajaran. Tiba-tiba datang ibunya kemudian berkata, wahai Hayyuh, apakah kamu telah memberikan makanan kepada ayam? Apakah engkau telah memberikan makanan kepada ayam-ayam? Perhatikan apa yang dilakukan. Saat itu beliau sedang berada di tengah-tengah muridnya, di tengah darasnya. Tentunya mungkin kalau terjadi pada orang yang lainnya mungkin akan malu. Di tengah pelajarannya menyampaikan ahadis di tengah ribuan muridnya, bagaimana mungkin dia akan meninggalkan majelis itu? Mungkin dia akan malu untuk melakukannya. Tetapi beliau Hayyuh ibn Syuraih rahimahullahu taala tidaklah demikian. Ketika dipanggil oleh ibunya untuk memberikan makanan kepada ayam, maka dia tinggalkan majelis itu, bergegas untuk menyambut seruan ibunya untuk memberikan makanan kepada ayam. Inilah sikap yang terbimbing dengan ilmu agama. Ilmu agama yang menjadikan seseorang untuk benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا كان العلم إخواني يؤثر في حياتنا فهذا والله والثمرة النافعة. انظر بعض الصحابة كان يخرج السوق، ابن عمر وخلفه نافع مولى بن عمر، فكان يمر على أهل السوق: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يمشي على أصحاب التجارة ويرجع البيت ولا يشتري شيئا. قال له نافع: يا ابن عمر، أراك تخرج السوق وترجع ولا تشتري شيء؟ قال: إني أخرج لرد السلام، فالسلام 30 حسنة، السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30 حسنة، والحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف. كان يخرج من أجل يشتري حسنات. هذا العلم. ويخرج صحابي آخر فيجد فرسا يباع في السوق، بكم هذا الفرس؟ قال صاحبه: 10 دنانير. قال: أعطيك 15؟ قال: نعم. قال: أعطيك 20؟ قال: نعم. أعطاه 30 دينارا، يعني سعره كم؟ 3 مرات. هذا عندنا مغفل، عندنا وفعل واحد هذا قالوا مغفل. قال له الذي بجواره: لو أعطيت 10 قبل. قال: إنما زدته من أجل حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو كنت مقامه لأحببت أن يكون لي ب30. فأعطيته 30، فسينال بركته. هو العلم الذي نتكلم عنه يا إخوة، ما هو العلم أننا نحفظ لنا أحاديث وأشعار وكلاما ونخزنه في الصدور. لا، العلم الذي يغير مجرى الحياة. علم يغير مجرى الحياة، في نفسي على أخي شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للحسين بن علي: إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك شيء على أحد فافعل، يعني لا حقد ولا حسد ولا بغضاء، يعني من المسلمين. كيف كان السلام؟ انظر إلى هذه الوصية الثمينة. علي بن الحسين زين العابدين التقى مع الحسن ابن الحسن ابن علي يعني ابن عمه، هذا الحسن ابن الحسن ابن علي، وهذا علي ابن الحسين ابن علي، هذا ولد الحسن وهذا ولد الحسين. فحصل بينهما كلام، الحسن ابن الحسن تكلم على علي بن الحسين بكلام شديد جارح ولم يرد عليه، أخطأ عليه وشتمه، رجع إلى بيته، وذاك رجع إلى بيته. جن الليل، علي بن الحسين ما استطاع أن ينام، ليس حقدا إنما ما يريد أن أخاه يأثم فيه. ماذا صنع؟ خرج في غسق الليل وذهب إلى بيت الحسن الذي أخطأ عليه، طرق الباب، خرج الحسن، قال علي بن الحسين: يا ابن عمي، وابن عمه: يا ابن عمي، إن كان الذي قلت في حق فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان الذي قلت في باطل فأسأل الله أن يغفر لك. فبكى الحسن ابن الحسن وضمه وقبله، ثم رجع كل واحد إلى بيته ونام وليس في قلبه مثقال ذرة. الذي أخطأ، الذي حصل عليه الخطأ، هو الذي ذهب إلى البيت. هكذا رباهم العلم. أنهم لا يخضعون للنفس الأمارة بالسوء، عادي. العلم يربينا على التواضع، العلم يربينا على الأخوة. لا خير في العلم إذا كان لا يربيك. كيف تطيع أمك؟ كيف تطيع أباك؟ كيف تحسن إلى جارك؟ كيف تتعامل مع الناس في البيع والشراء؟ كيف تتعامل مع الخصومات والفتن؟ عمر بن الخطاب يقول: والله لولا خوف يوم القيامة لأريتكم ما لا ترون، لأريتكم ما لا ترون. يعني يقول: يحبسني الخوف من ذاك اليوم، وإلا سترى. اليوم أيها الإخوة، أين نحن؟ الكذاب يكذب الصباح مستعد يكذب العشي 20 كذبة ولا هم بالي، لا يبالي. الذي سب أباه الصباح مستعد أن يضربه في الليل، ما يبالي. الذي حلف اليوم يمين فاجرة مستعد أن يحلف في الغد 20 يمين، ما يبالي. هذا جهل، الجهل الذي جعل الناس يعبدون القبور، جعل الناس يضيعون الصلاة، جعل النساء تتبرج في الشوارع، جعل الناس يحسد بعضهم بعضا، يحقد بعضهم على بعض، جعل الجيران يتخاصمون، جعل الإخوة يتنافرون. هذا الجهل يا أخوة، وعدم التأثر بالعلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يصلح بالعلم قلوبنا وأن يرفع به درجاتنا وأن يجعله طريقا لنا إليه وموصلا لنا إلى جنته ومرضاته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kemudian beliau berkata, tatkala ilmu memiliki pengaruh dalam kehidupan yang nyata, maka sungguh itu adalah anugerah. Perhatikan kehidupan para sahabat yang hidup dengan ilmu yang membimbingnya pada sebuah kehidupan yang mulia. Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau keluar diikuti oleh Nafi' Maulana Ibnu Umar. Kemana beliau keluar? Beliau keluar pergi ke pasar. Dan sesampainya beliau dilihat oleh Nafi' Ibnu Umar. Ketika sampai di pasar, maka beliau menebar salam dan juga tentunya menjawab salam. Beliau menebarkan salam kepada seluruh para pedagang yang berada di pasar itu dan kepada orang yang dijumpainya. Terheran Nafi' dari apa yang dilakukannya, maka beliau berkata, aku lihat engkau, yaitu Ibnu Umar, pergi ke pasar, tidaklah saya lihat engkau membeli juga menjual, ada apa gerangan? Maka dijawab oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, sungguh aku keluar untuk menebar salam dan menjawab salam. Kemudian beliau mengingatkan bagaimana kebaikan dan keutamaan dari makna doa yang berada di ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan setiap sekali dia mengucapkan. Kita mengingat, perhatikan penggalan-penggalan Assalam merupakan sebuah kebaikan, dan sebuah kebaikan tentunya dilipatkan hingga 10 kali lipat. Warahmatullah, demikian pula. Wabarakatuh, demikian pula. Sehingga ada 30 kebaikan, dan setiap kebaikan dilipatkan hingga 700 kali kebaikan. Maka coba bayangkan betapa banyaknya kebaikan yang didapatkan ketika seorang menebar salam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ilmu dan pengaruhnya yang nyata. Berikutnya seorang sahabat, dia keluar pergi ke pasar, kemudian melihat seekor kuda.

sedikit pun tidak bisa tertidur, tidak bisa merebahkan dengan tenang. Kenapa? Bukan karena dia marah kepada saudaranya dari ucapan yang telah diucapkan. Bukan. Dalam keadaan beliau adalah orang yang tersinggung tentunya, atau diucapkan dengan ucapan yang demikian keras dan pedas. Tapi bukan karena itu, bukan karena dia marah, tetapi dikarenakan dia tidak ingin tertidur dalam keadaan saudaranya mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan untuknya. Keluarlah dia di tengah malam yang gelap menuju ke rumah saudaranya, itu Al-Hasan. Kemudian dia berkata, wahai anak pamanku, perhatikan apa yang diucapkan dalam keadaan dia yang terzalimi dengan perkataan yang pedas. Dia berkata, sekiranya ucapan yang kamu ucapkan untukmu itu benar, maka aku memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni aku. Dan sekiranya apa yang kamu ucapkan kepada aku itu salah, batil, maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu. Perhatikan apa yang diucapkan. Maka terharulah beliau, maka dipeluklah Ali bin Husain, dipeluklah beliau, dan kemudian dia pun meminta maaf dari apa yang diucapkan. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Orang yang terzalimi datang kepada orang yang menzalimi untuk supaya selesainya masalah. Inilah ilmu yang mana menjadikan dalam sebuah kehidupan seorang tidak akan tunduk kepada kepentingan dirinya atau kepentingan nafsunya. Ilmu membimbingnya. Dengan ilmu dia mencapai tingkat kehidupan yang tinggi. Dengan ilmu mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita berbuat baik kepada ibunda kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, bagaimana kita berinteraksi di dalam perniagaan, berjual beli, bagaimana kita bergaul, bagaimana tatkala terjadi sebuah permasalahan antara kita dengan saudara kita, bagaimana tatkala terjadi fitnah di antara kita, bagaimana tatkala terjadi perpecahan. Ilmu membimbing, ilmu menjadi cahaya. Karena dengan ilmu akan menjadikan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, kalaulah bukan karena rasa takut kepada Allah, takut hari kiamat, sungguh aku akan tenggelam dalam perbuatan dosa. Perhatikan bagaimana seorang terjaga kehidupannya dengan ilmu. Lainnya di hari ini bertebaran dosa di mana-mana, kesalahan di mana-mana, dan mudahnya orang untuk melanggar hak saudaranya, berbuat dosa, menipu, berdusta. Semua kesalahan sangat ringan untuk dia lakukan. Perbuatan-perbuatan dosa sedemikian mudah untuk dia lakukan. Kenapa ini? Ini disebabkan karena jahal. Ini karena bodoh. atau ilmu yang tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Kebodohan yang menjadikan manusia melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia terjerembab dalam dosa. Menipu. Munculnya tabarruj. Munculnya fitnah-fitnah. Munculnya perselisihan. Dan beragam perbuatan atau kejadian-kejadian yang jelek. Sebenarnya kesemuanya imbas daripada kebodohan terhadap ilmu agama atau ilmu yang tidak mempengaruhinya. Dalam kata penutup, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ilmu, senantiasa membimbing kita dengan ilmu, dan semoga Allah jadikan ilmu jalan bagi kita untuk mencapai kemuliaan menuju syurga yang penuh dengan kemuliaan. Ini yang bisa beliau sampaikan, dan wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan.